Halo, dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Saya sangat senang Anda bisa bergabung karena kita sama-sama tahu betapa menyenangkannya menemukan perspektif baru yang bisa langsung mengubah cara kita memandang pekerjaan sehari-hari. Betul. Dan topik hari ini sangat-sangat krusial, ya. Sangat krusial. Nah, untuk memulai, saya ingin mengajak Anda membayangkan sebuah skenario yang mungkin sangat familiar. Coba Anda bayangkan, Anda atau tim Anda baru saja merilis sebuah aplikasi web modern. Mari kita sebut saja aplikasi ini VistaDash. VistaDash, oke. Okay. Ya, VistaDash. Secara visual, antar muka aplikasi ini adalah sebuah mahakarya. Gradien warnanya itu sangat halus, animasi transisinya luar biasa mulus hingga kehitungan milidetik. Efek hovernya pasti elegan banget, kan? Bener, grafik interaktifnya elegan, tipografinya diatur dengan presisi tingkat tinggi. Pokoknya, tim desain sudah menghabiskan berminggu-minggu untuk menyempurnakan setiap pikselnya. Dan tim engineering mengeksekusinya pakai kerangka kerja JavaScript yang paling mutakhir. Saat demo internal, semua orang mengangguk puas. Anda melihatnya dan berpikir, ini standar emas sebuah produk. Tapi... Nah, tapi kemudian aplikasi ini dirilis ke publik. Dan bagi sebagian pengguna nyata di luar sana, aplikasi yang secara estetika dibilang sempurna ini benar-benar rusak dan tidak bisa digunakan sama sekali. Pertanyaannya, kok bisa paradoks ini terjadi? Itu pertanyaan sentral yang memang seringkali menghantui banyak tim produk. Ya, setelah fase peluncuran. Jawabannya seringkali mengungkap ada celah besar, celah antara asumsi desain di dalam studio dengan realitas interaksi manusia di dunia nyata. Dan celah itulah yang menjadi misi kita hari ini. Kita akan menyelami sebuah teks komprehensif dari bab 15 Accessibility and UX Engineering. Misi kita jelas, mengubah cara Anda memandang desain UI dan membuktikan bahwa UX dan accessibility itu bukan sekedar ya lapisan cat terakhir dari desainer. Itu tanggung jawab inti dari proses engineering. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita kembali ke VistaDash tadi, materi yang kita pelajari menguraikan sangat spesifik kenapa aplikasi itu gagal. Kegagalannya itu sangat struktural. Coba kita lihat dari perspektif pengguna dengan keterbatasan motorik yang nggak pakai mouse. Mereka cuma mengandalkan navigasi keyboard secara eksklusif. Ketika pengguna ini mencoba masuk ke VistaDash, mereka menekan tombol tab, kan, untuk berpindah antar elemen. Tapi karena arsitektur kodenya nggak semantik, fokus keyboardnya melompat secara acak. Terkadang masuk ke navigasi yang disembunyikan. Terus melewatkan tombol submit utamanya. Tepat. Dan akhirnya kursor mereka hilang sama sekali dari layar. Tanpa bisa memicu aksi apapun, mereka secara efektif terkunci dari aplikasi itu. Lalu ada juga pengalaman pengguna tunanetra yang mengandalkan perangkat screen reader atau pembaca layar. Saat buka dashboard VistaDash, bukannya mendengar navigasi yang logis, sistem malah membacakan jargon teknis yang kosong. Cuma div, div, div. Aduh, itu sering banget terjadi. Iya kan? Tombol buat laporan yang cantik itu nggak dikenali sebagai elemen yang bisa diklik. Belum lagi pengguna low vision. VistaDash pakai teks abu-abu elegan di atas putih terang demi estetika minimalis. Bagi mereka, teksnya mengabur. Dan waktu di zoom in 200% di browser, tata letaknya hancur. Komponen bertumpuk, teks terpotong. Kasus VistaDash ini menyoroti miskonsepsi fundamental di industri kita tentang definisi aksesibilitas itu sendiri. Ada kecenderungan profesional teknologi menganggap aksesibilitas itu cuma sempit saja, sekedar membangun untuk penyandang disabilitas permanen. Paradigma itu keliru dan membatasi potensi produknya. Ya, karena saya yakin Anda yang mendengarkan ini, terutama yang ada di posisi pengembangan produk, pernah dengar argumen internal kayak, target pasar utama kita bukan penyandang disabilitas, jadi ini bukan prioritas. Sering sekali. Padahal argumen itu runtuh kalau kita paham spektrum keterbatasan manusia. Keterbatasan itu nggak selalu permanen kayak disabilitas motorik. Ada yang sementara juga ya? Betul. Bisa sementara atau situasional. Yang sementara itu bisa terjadi pada siapa saja. Misalnya, pengguna Anda mungkin sedang patah tulang lengan, terpaksa pakai komputer cuma dengan keyboard pakai tangan non-dominan, atau habis operasi mata ringan jadi nggak bisa menatap layar yang terlalu terang. Dan yang situasional ini yang paling sering kita alami tanpa sadar. Bayangkan pengguna baca dashboard analitik di HP saat jalan di luar ruangan, di bawah terik matahari yang silau. layar kontras rendah langsung nggak berguna. Bener. Atau profesional yang lagi gendong anak pakai satu tangan, tangan satunya ngetik email kritis pakai satu jempol. Atau Anda di kedai kopi bising dan nggak dengar notifikasi aplikasi. Desain yang accessible itu otomatis menyelesaikan semua skenario ini. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, mengabaikan standar aksesibilitas bukan cuma soal UX yang buruk, ada risiko hukum dan komersial yang makin ketat. Kita sama-sama tahu, di Amerika Serikat, tuntutan hukum berbasis ADA atau Americans with Disabilities Act itu naik terus setiap tahun. Di Uni Eropa juga ada European Accessibility Act. Dan di Indonesia sendiri, UU nomor 8 tahun 2016 secara eksplisit mengamanatkan penyediaan aksesibilitas digital. Jadi argumen ini fitur opsional itu sudah nggak valid secara hukum, belum lagi risiko reputasi. Krisis PR di media sosial itu mahal harganya. Ada satu analogi brilian dari materi kita hari ini. Memperlakukan aksesibilitas di akhir siklus pengembangan itu ibarat Anda bangun gedung pencakar langit, terus pas gedungnya sudah berdiri kokoh, Anda baru sadar lupa pasang lift. Wow, iya. Terus liftnya ditempel di luar. Iya. Prosesnya bakal mahal banget, merusak integritas struktural, dan hasilnya pasti kayak tambal sulam. Direkayasa perangkat lunak, menyuntikan aksesibilitas ke basis kode yang sudah kompleks di akhir proyek, itu merombak besar-besaran arsitektur DOM dan logika komponen. Makanya, rekayasa UX dan aksesibilitas harus tertanam dari baris kode pertama. Nah, untuk memandu sejak baris kode pertama itu, ada kerangka kerja fundamental bernama PUR, P-O-U-R, dari standar pedoman WCAG. Benar. PUR itu perceivable, operable, understandable, dan robust. Perceivable menuntut informasi antar muka bisa ditangkap indera, entah mata atau telinga via screen reader. Operable berarti bisa dioperasikan dengan berbagai input, bukan cuma mouse. Understandable berarti masuk akal secara kognitif. Tepat. Dan robust berarti kode harus tangguh dan berstandar tinggi. Bisa diinterpretasikan oleh berbagai user agent, termasuk teknologi asistif masa depan. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. POR ini bukan checklist yang baru disentuh saat sprint mau kelar. Ini kerangka keputusan teknis saat engineer merancang arsitektur. Mari kita bicara implementasi teknisnya. Kesalahan atau anti-pattern yang paling masif di front-end modern. Pakai elemen div untuk tombol interaktif. Itu contoh klasik menciptakan hutang teknis yang nggak perlu. Kalau developer pakai elemen button bawaan HTML, mereka sebenarnya memanfaatkan fitur kompleks dari browser. Tombol bawaan sudah punya manajemen fokus internal, bereaksi saat ditekan enter atau space. Dan otomatis terdaftar di accessibility tree sebagai tombol, kan? Betul sekali. Nah, bayarkan developer yang terbiasa memanipulasi DOM. Kalau mereka pilih div lalu cuma tambah on-click event handler di JavaScript, mereka harfiah membuang fitur gratis tadi. Div itu nggak punya makna semantik, nggak bisa menerima fokus keyboard secara default. Jadi mereka harus tambah text index 0 manual. Terus tulis event listener tambahan untuk nangkep ketukan keyboard. Terus karena screen reader anggap itu teks biasa, harus tambah atribut aria, kayak roll button. Mereka habiskan waktu mereka seulang roda yang sudah dikasih browser. Dan realitasnya, langkah manual itu sering lupa kalau dikejar tenggat waktu sprint. Akhirnya kembali ke senario screen reader yang kebingungan dengar div. Prinsip yang sama berlaku untuk makro arsitektur dokumen HTML. Landmark semantik kayak main, nav, aside, itu bukan cuma preferensi gaya coding. Itu tentang struktur informasi. Ibarat buku ilmiah 1000 halaman, kalau nggak ada daftar isi, cari satu bab itu mimpi buruk. Bagi screen reader, landmark semantik dan hierarki heading dari H1 sampai H6, itu ya daftar isinya. Pengguna tuna netra, tingkat lanjut, nggak dengar halaman dibaca linear dari atas ke bawah. Mereka pakai shortcut panggil daftar heading, buat langsung lompat ke bagian main yang dibutuhkan. Kalau engineer pakai H2 cuma demi font lebih besar? Alih-alih pakai CSS ya? Iya, mereka merusak integritas outline dokumennya. Itu membawa kita pada poin soal area. Area diciptakan jadi jembatan untuk interaksi kompleks yang belum ada elemen HTML bawaannya. Tapi paradoksnya, area yang salah adalah penyebab utama rusaknya aksesibilitas. Aturan emas pertama area, kalau bisa pakai elemen HTML asli, jangan gunakan area. Tepat. Area nggak nambah fungsionalitas ke DOM, cuma ngomong ke API teknologi asistif. Jadi, daripada nambah JavaScript berantakan tak kayak area, mending tulis HTML semantis dari awal. Sekarang mari beralih ke UX yang sering nggak kasat mata buat pengguna mouse. Navigasi keyboard. Fokus manajemen ini tulang punggungnya. Pas kita tekan tab, browser kasih garis luar atau outline di elemen aktif. Tapi desain modern sering sengaja menghilangkan ini pakai CSS outline none. Ini konflik klasik estetika versus fungsi. Desainer merasa outline merusak tampilan bersih, tapi menghilangkan indikator fokus itu sama fatalnya dengan menyembunyikan kursor mouse dari Anda. Benar-benar dibiarkan menavigasi secara buta. Mereka nggak punya referensi spasial. Kalau desain browser nggak cocok sama brand, solusinya desain ulang state fokus tersebut. Bukan dihilangkan. Pastikan rasio kontrasnya jelas. Masalah fokus ini makin rumit di komponen dinamis kayak modal pop-up. Bayangkan Anda isi form, muncul pop-up persetujuan cookie, nutupin setengah layar. Latar belakang jadi gelap. Tapi secara struktural di lapisan keyboard, interaksinya nggak benar-benar dibekukan. Iya, pengembang sering lupa menerapkan fokus trap atau jebakan fokus. Nah, itu dia. Akibatnya, pas pengguna tekan tab, fokusnya nembus keluar pop-up dan jalan ke elemen tersembunyi di belakangnya. Pengguna bisa nggak sadar submit form lain yang nggak kelihatan. Secara arsitektur, saat modal terbuka, engineer harus program agar fokus ditarik masuk ke modal dan siklus tab dikunci di situ sampai ditutup eksplisit. Ini juga memunculkan tantangan feedback. Di single page application, layar berubah tanpa reload. Ada pesan error kecil atau notifikasi sukses. Secara visual kita lihat seketika. Tapi screen reader, gimana sistem ngasih tahu ada yang berubah asinkron? Itu dikelola pakai atribut area live dan live regions. Area di DOM dipantau screen reader. Kalau ada pembaruan, dibacakan. Tapi harus pakai UX. Ada tingkatan polite dan asertif. Perbedaannya krusial banget. Kalau polite, screen reader nunggu pengguna selesai interaksi saat ini, baru baca pesan baru. Cocok buat notif santai kayak pesan terkirim. Tapi kalau ada error kritis yang mengancam data, pakai asertif. Yang bakal agresif menginterupsi apapun yang lagi dibaca screen reader. Kalau asertif dipakai sembarangan buat notif kecil, wah, bising dan bikin frustrasi penggunanya. Ngomong-ngomong soal pesan error, ada desain validasi yang bermasalah. Saat gagal isi format email, sistem cuma ubah border kolom input jadi merah menyala, tanpa teks apa-apa. Mengandalkan informasi murni warna itu pelanggaran fatal. Bagi buta warna, perubahan hijau ke merah mungkin nggak terdeteksi. Dan screen reader nggak baca perubahan properti warna CSS. Cuma baca nama kolom tanpa status error. Engineering yang benar itu sediakan teks deskriptif dekat kolom, lalu hubungkan pakai area describe by agar konteksnya jelas. Kita juga harus lihat dampak visual ke performa sistem. Contohnya, tren dark mode. Banyak aplikasi asal balik palet warna. Pakai abu-abu gelap di atas hitam pekat demi kesan elegan. Ini jebakan rasio kontras. Standar WCAG itu minimal 4,5 berbanding 1 untuk teks normal. Abu-abu di atas hitam sering gagal. Terus teks putih murni di atas layar hitam pekat bisa memicu efek halasi buat pengguna mata silindris. Teksnya seolah melebar, kabur, bikin mata lelah. Latar belakangnya sebaiknya abu-abu sangat tua, bukan hitam absolut. Dimensi visual lain itu animasi. Gulir paralaks rumit atau transisi halaman berlebihan itu impresif. Tapi bagi pengguna dengan gangguan vestibular, ini memicu vertigo parah. Arsitektur yang baik harus deteksi Prefers Reduce Motion di CSS untuk menyederhanakan animasinya. Jadi, apa arti dari semua ini? Kenapa warna, gerakan, dan aksesibilitas keyboard tumpang tindih dengan performa teknis? Semua ini mengerucut pada perceived performance atau performa yang dirasakan. Di engineering, technical performance itu kecepatan server hitungan milidetik. Tapi manusia tidak hitung milidetik. Mereka merasakan kelancaran aliran kerja. Kalau interaksinya berat, aplikasinya terasa lambat, nggak peduli secepat apa back-end-nya. Dan engineer menjembataninya pakai latency masking, kan? Betul. Untuk meminimalkan gesekan kognitif saat data diproses. Daripada layar kosong atau icon loading tradisional yang bikin khawatir aplikasi crash, kita pakai skeleton screens, kerangka UI abu-abu netral yang meniru bentuk konten yang akan datang. Bikin mata kita memetakan area informasi sebelum teksnya muncul. Terus ada optimistic updates, kayak tekan suka di media sosial. Ikon hati seketika berubah warna, angkanya nambah, padahal request jaringan mungkin belum dikonfirmasi server. Aplikasi optimis prosesnya berhasil, ngasih sensasi kecepatan instan. Dan jangan lupa empty state. Saat antar muka kosong, misalnya pencarian nggak ada hasil, jangan biarkan pengguna di jalan buntu. beri petunjuk selanjutnya. Semua teori ini tervalidasi di studi kasus perusahaan SaaS DataFish. Ah ya, DataFish. Mereka awalnya memprioritaskan rilis cepat dibanding UX dan aksesibilitas. Antar muka futuristik, tapi fondasinya rapuh. Pas rilis komersial, hasilnya mengejutkan. Skor Lighthouse aksesibilitas mereka cuma 42 dari 100. Keluhan datang bertubi-tubi dari instansi pemerintah dan universitas yang aturannya ketat. Tingkat churn rate atau pembatalan langganan tinggi banget. Manajemen akhirnya sadar ini krisis retensi yang memukul pendapatan. Respons itu, tim engineering DataFish nggak cuma nambal bug. Mereka refactoring sistemik selama 3 sprint penuh. Ganti elemen div dengan HTML semantik, tambah fokus trap yang kokoh di modal, hubungkan label formulir dengan input pakai atribut for dan ID, dan kalibrasi palet warna biar sesuai WC Agi. Hasilnya fenomenal. Skor Lighthouse naik ke 96. Volume keluhan turun 84%. Churn rate turun 73%. Dan yang menarik, kepuasan pelanggan keseluruhan atau CISAK naik 21%. Karena saat navigasi rapi, produknya jadi intuitif untuk siapapun. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Bagaimana kita memastikan kualitas arsitektur ini nggak turun seiring waktu, pas fitur baru terus ditambah? Ya, menjaga standar agar nggak merosot itu sering lebih sulit ya. Jawabannya ada di otomatisasi dan budaya kerja. Pengecekan aksesibilitas harus masuk ke alur GICD. Implementasikan tes otomatis kayak Xcore atau Lighthouse GI di pipeline. Kalau pull request melanggar standar, proses build gagal otomatis. Terus aturan linting ketat pakai ESLint. Di tingkat manajerial, definition of done juga harus berubah. Aksesibilitas itu wajib masuk PR review checklist. Kalau sebuah fitur nggak bisa dioperasikan pakai keyboard, tiketnya belum selesai dan nggak boleh digabung ke cabang utama. Ini memindahkan tanggung jawab dari satu pakar di akhir proyek menjadi tanggung jawab kolektif setiap pengembang dari hari pertama. Luar biasa. Jadi merangkum inti dari pembedahan materi kita hari ini, membangun aplikasi yang tidak dapat diakses, itu pada dasarnya sama tidak profesionalnya dengan merilis aplikasi yang penuh celah keamanan siber. UX dan aksesibilitas ini bukan fitur kosmetik, ini fondasi struktural, wujud nyata dari penghormatan teknis, engineering respect terhadap keragaman manusia nyata penggunanya. Mengadopsi pola pikir ini akan secara radikal meningkatkan standar kualitas produk kita. Kode yang aksesibel adalah kode yang bersih, terstruktur, tangguh, dan mudah dipelihara. Sepakat. Nah, sebelum kita menutup sesi hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu ide provokatif, berangkat langsung dari fondasi yang baru kita bahas. Kita semua lihat bagaimana AI semakin mendominasi teknologi. Coba bayangkan jika di masa depan yang tidak terlalu jauh, sistem AI secara otonom dapat menyusun ulang UI secara real-time, mengubah kontras, memperbesar tata letak instan, beradaptasi dengan keterbatasan sesaat setiap pengguna. Tapi ada satu tangkapan besar, jika kita, para engineer hari ini, tidak melatih sistem tersebut dengan membangun infrastruktur dasar menggunakan HTML semantik dan sistem area yang sempurna yang baru saja kita bedah, bukankah kita hanya sedang mewariskan aplikasi yang pada dasarnya bisu dan buta kepada generasi teknologi berikutnya? Terima kasih banyak telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyelami topik kompleks ini bersama kami. Kami harap ini memberikan perspektif yang bisa langsung Anda aplikasikan di tim Anda. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam berikutnya.